sayang, aku pasti pulang untuk menemuimu yang sangat aku cintai. Dan jaga hatimu saat kau jauh dariku. Doakan aku selalu bersama cintamu. Jika kau rindukan aku sayang, ku juga merindukanmu. Percaya